gunung selesai bakulil yang takkan najo kawan-kawan alammu sangke vasuli yang suliang panduduknya nanelok dan suko bago tong royong ko susah samo samo diraso dan takkan najo kampuang kampuang nan jauh di mato gunung sensai bakulil yang takkan najo kawan-kawanan lamu sangke vasuli yang suliang panduduk nyonanelong dan suku begotong royong ko susah samo-samo diraso dan takkan najo kampuang takkan najo kampuang indu ayah adik sadonyo raso mang imbau imbau dan pulang dan takkan najo kampuang. Takkan najo kampuang indu ayah adik sedonyo raso mengimbau imbau dan pulang dan takkan najo kampuang.